Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhal muslimun, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat yang demikian banyak kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Marilah kita mentadabburi, merenungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihihi. Diriwayatkan melalui jalan Abi Malik Al-Asja'i an abihi qala kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam as-salah thumma amarahu an yad'uwa biha ula'il kalimat rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam hadis ini meriwayatkan melalui jalan Abu Malik Al-Asja'i dari bapaknya meriwayatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, jika ada seorang yang masuk Islam, jika ada seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, masuk ke dalam agama Islam, allamahun nabiyyu alaihi salatu wassalam as-salah, Nabi alaihi salatu wassalam mengajari orang tadi untuk baik dalam melakukan ibadah salat, diajari oleh Nabi as-salah. Thumma amarahu an yad'uwa biha ula'il kalimat, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan dia untuk banyak berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang beliau ajarkan, yaitu rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni rahmatilah aku, wahdini berilah aku hidayah, wa'afini berilah aku keselamatan, kesehatan, warzuqni dan berilah aku rezeki. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah hadis yang sangat agung. Di dalamnya ada faedah yang demikian besar. Di dalamnya ada ibrah dan hikmah yang demikian dalam. Dan itulah sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tidaklah Nabi alaihi salatu wasalam berbicara. Tidaklah Nabi alaihi salatu wasalam melakukan sesuatu amalan kecuali di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada tauladan, di dalamnya ada hikmah, di dalamnya ada ibrah yang mari kita renungkan bersama. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara faedah yang kita ambil dari hadis ini menunjukkan betapa baiknya Nabi alaihi salatu wasalam di dalam berdakwah. Betapa baiknya Nabi alaihi salatu wasalam di dalam berdakwah, dan beliau tidak pernah putus dalam berdakwah. Terus berusaha, tidak berhenti di dalam dakwah. Setelah beliau berdakwah agar manusia mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat la ilaha illallah yang maknanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah, yang mengandungkan sekuensi untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala sesembahan-sesembahan selain Allah. Ketika Nabi berdakwah mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, kemudian mereka telah masuk ke dalam agama Islam, Nabi tidak membiarkan begitu saja mereka tidak diajari dan tidak dibimbing. Setelah mereka masuk Islam, setelah mereka mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Nabi alaihi salatu wasallam segera untuk mengajari mereka perkara-perkara berikutnya, perkara-perkara berikutnya yang penting dan bermanfaat untuk kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Dan demikianlah seharusnya du'at ilallah, dan demikianlah seharusnya du'at ilallah ketika dia mengajak manusia untuk mengikuti jalan hidayah dan kemudian telah menerima hidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan biarkan mereka kemudian berjalan tanpa kita bimbing, tanpa kemudian diberi pengarahan, dan tanpa diberi pelajaran-pelajaran berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang kedua, dari hadis ini diambil suatu faedah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sangat memperhatikan permasalahan as-salah, karena salat adalah rukun yang kedua sesudah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam ketika seorang masuk Islam, Nabi alaihi salatu wassalam mengajari orang tersebut untuk melakukan ibadah salat. Allamahun nabiyyu alaihi salatu wassalam as-salah, diajari dia untuk salat. Demikianlah Nabi alaihi salatu wassalam sangat memperhatikan ibadah yang mulia ini, karena ibadah salat adalah rukun yang kedua. Karena ibadah salat adalah imaduddin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa amuduhus salah, dan tiang dari agama Islam adalah as-salah. Dan salat ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah adalah silah yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Dan salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala yaumal qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa'in saluhat saluha sa'iru amalih, wa'in fasadat fasada sa'iru amalih. Jika salat itu baik, maka akan baik seluruh amalannya. Dan jika salat itu jelek, maka jelek pula seluruh amalannya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, janganlah heran ketika Nabi alaihi salatu wasalam demikian memperhatikan masalah yang penting ini, as-shalah. Bahkan orang tua wajib mengajari anak-anaknya, wajib memerintahkan mereka untuk melakukan salat di masa belum balighnya mereka. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji', atau kama qala rasulu alaihi salatu wassalam, perintahkan anak-anakmu untuk melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun, wadribuhum, dan pukul mereka ketika mereka telah berumur 10 tahun dan tidak lagi belum lagi melakukan salat. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan salat dari segala sisinya, kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak sekedar memerintahkan sholat saja, tetapi betul-betul memperhatikan segala sisi-sisinya. Bagaimana agar seorang baik di dalam sholat, lahiriahnya dan juga batiniahnya. Pernah suatu saat, Nabi alaihi salatu wassalam melihat para sahabat tergesa-gesa di dalam melakukan wudhu. Tergesa-gesa di dalam melakukan wudhu, sampai di antara mereka ada yang tidak sempurna di dalam mencuci kaki mereka. Masih terlihat bagian tumit mereka kering, masih terlihat ada bagian kaki yang belum terkena air. Maka ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, menyampaikan nasihatnya, menyampaikan peringatnya dengan peringatannya dengan kalimat dan suara yang sangat keras. Beliau mengatakan wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang belum terkena air diancam dengan neraka Allah Jalla wa'ala. Bagaimana tidak, syarat sholat tidak terpenuhi, syarat sholat tidak dilakukan, bagaimana mungkin ibadah sholat akan sah, akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam juga memperhatikan bagaimana gerak-gerik para sahabat di dalam melakukan sholat. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam fil masjid, di dalam masjid, datang seorang masuk ke dalam masjid, kemudian sholat, sampai selesai sholat. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam ketika dihampiri oleh orang tadi, beliau mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah engkau, ulangi sholatmu, karena sungguh engkau belum melakukan sholat. Diperintahkan untuk mengulangi lagi sholatnya. Sholatlah orang ini untuk yang kedua kalinya. Kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata Nabi masih memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah, ulangilah sholatmu, karena engkau belum sholat. Ternyata orang ini belum melakukan sebagian dari rukun-rukun sholat, yaitu at-tuma'ninah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, demikianlah perhatian Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat besar terhadap ibadah yang agung ini, as-shalah. Oleh karena itu, tidak heran ketika seorang masuk Islam, di antara yang beliau ajarkan dan pertama kali beliau ajarkan kepada orang tersebut adalah as-shalah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam as-shalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya doa dalam kehidupan seorang muslim. Betapa pentingnya doa dalam kehidupan seorang hamba. Lihat, ketika seorang ini masuk ke dalam agama Islam, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan sholat. Kemudian apa setelah itu? Nabi memerintahkan dia untuk banyak berdoa kepada Allah. Thumma amarahu an yad'uwa biha'ula'il kalimat. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan dia untuk berdoa dengan kalimat-kalimat tersebut. Lima permintaan, lima permohonan yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk dibaca oleh orang ini yang baru masuk Islam. Rabbi ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, berilah aku rahmatmu, rahmatilah aku. Wahdini, berilah aku petunjuk, hidayah. Wa'afini, berilah aku kesehatan, keselamatan. Warzuqni, dan berilah aku rizki. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, marilah kita tadabburi kalimat-kalimat ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabatnya yang baru saja masuk Islam. Kalimat yang pertama yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah memohon kepada Allah ampunan. Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ketahuilah betapa butuhnya kita kepada ampunan Allah Jalla wa'ala. Seorang yang masuk Islam, Islam menjadi sebab dihapuskan dosa-dosa sebelumnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, al-Islamu yajubu ma qablahu. Sesungguhnya Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dan ketika Amr ibn al-As, ketika sahabat Amr ibn al-As datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tetapi dengan syarat dosa-dosaku yang telah lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Amr ibn al-As, tidakkah engkau tahu bahwasanya Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Iya, Islam, dengan masuknya seorang ke dalam agama Islam, diampuni dosa-dosa sesudahnya. Apa hikmah ketika seorang baru masuk Islam tetap diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk minta ampunan, padahal baru saja masuk Islam? Baru saja masuk Islam, barangkali ada yang bertanya, bukankah dia baru masuk Islam? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosanya dengan masuk ke dalam agama Islam? Tetapi ternyata Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan orang ini untuk minta kepada Allah. Permintaan yang pertama adalah mohon ampunan kepada Allah. Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Karena itulah diri kita ma'asyiral muslimin tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kullu bani Adam khata, sungguh semua bani Adam khata, banyak melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang minta ampun, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama halnya seperti Nabi alaihi salatu wassalam, beliau adalah orang yang maksum, orang yang telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun berapa kali beliau mengucapkan istighfar dalam satu harinya. Sungguh aku mengucapkan astagfirullah, beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Pernah seorang sahabat duduk di samping Nabi alaihi salatu wasalam, mendengar Nabi alaihi salatu wasalam mengucapkan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali beliau katakan ini, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa tub alayya, beri aku ampunan. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat dan zat yang maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara hikmah juga kenapa kita diperintahkan untuk minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari segala kejelekan. As-salamah min kulli surur. Keselamatan dari segala kejelekan. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Karena tidaklah ada perkara yang menimpa diri kita berupa kejelekan kecuali bisababi dzunubina, kecuali dengan sebab dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini di antara makna yang bisa kita ambil faedahnya dari doa Nabi alaihi salatu wasallam diajarkan kepada orang yang baru masuk Islam, rabbighfirli. Mudah-mudahan Allah jalla wa ala memudahkan kita semuanya untuk mendengarkan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam dan mengambil faedah-faedah darinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahiman rahimakumullah. Kemudian kalimat yang kedua yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk orang yang baru masuk Islam ini membacanya adalah memohon rahmat kepada Allah. Rabbighfirli warhamni. Seorang memohon rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ketika seorang mendapatkan rahmat dari Allah jalla wa ala, yahsulu lahu kul khair, maka dia akan mendapatkan segala kebaikan. Sebagaimana yang pertama dengan dia minta ampun kepada Allah, dia akan selamat dari segala kejelekan. Maka dengan dia memohon rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan segala kebaikan. Dan ketika seorang mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan maghfirahnya serta rahmatnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kebaikan segalanya dan juga akan selamat dari segala kejelekan. Kemudian yang ketiga, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk memohon hidayah. Wahdini, berikan aku hidayah ya Allah. Hidayah yang dimaksud adalah kedua macam hidayah. Hidayah ada dua macam. Hidayah yang pertama adalah hidayatu al-bayan, al-ilm. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Diberitahu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk mengetahui yang hak itu hak. Dan mengetahui yang batil itu batil. Dan ini adalah salah satu jenis hidayah. Dan hidayah berikutnya adalah mengikuti al-haq. Sebagian orang mengetahui al-haq, namun tidak mengikutinya. Dia tidak mendapatkan hidayah taufiq. Ketika kita minta kepada Allah, wahdini, beri aku hidayah, yakni berikan aku ya Allah kemudahan untuk mengetahui yang hak itu hak, dan yang batil itu batil, dan mudahkan aku untuk mengikuti yang hak, dan meninggalkan yang batil. Wa'afini, yang keempat, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan afiat. Afiat yakni as-salamah, was-sihah, keselamatan dan kesehatan. Kesehatan dimaksud adalah kesehatan dari semua penyakit, baik itu penyakit badan, atau penyakit ruh, atau penyakit hati. Dan sesungguhnya, seberat-berat penyakit adalah penyakit hati. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, adanya penyakit hati. Fi kulubihim maradun, fazadahumullahu marada. Dalam hati-hati mereka ada penyakit, dan Allah subhanahu wa ta'ala menambah penyakit yang ada pada hati mereka. Maka ayat ini dalil, bahwasanya dalam hati-hati manusia ada penyakit. Asyirik, syirik billahi azza wa jal. Walhiqd, walhasad, dan sejenisnya. Atau yang semisalnya dari penyakit-penyakit hati. Ketika kita minta kepada Allah, wa'afini, beri aku afiat ya Allah, keselamatan dari penyakit-penyakit hati dan juga penyakit-penyakit badan. Yang terakhir, warzuqni, beri aku rizki ya Allah. Rizki baik lahiriah atau batiniah, rizki, berupa rizki yang halal, yang dengannya kita akan mendapatkan kebaikan di dunia ini, tenang dalam kehidupan dunia ini dengan rizki yang halal, dan juga rizki berupa ilmu yang bermanfaat. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, betapa indah apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini. Hadis Abi Malik Al-Asja'i dari bapaknya adalah Nabi alaihi salatu wassalam, kana idza aslama rajul, jika ada seorang masuk dalam agama Islam, allamahun nabiyyu alaihi salatu wassalam as-salah, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarinya salat, wa amarahu an yad'uwa biha ulail kalimat, kemudian memerintahkan dia untuk banyak berdoa dengan lima kalimat ini: rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.